Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'id. Qala si Muhammad Ibn Salat al-Faybin rahimahullah ta'ala. Wa in kana mudari'an dhumma awaluhu wafutiha ma qabla akhirihi. Apabila fiilnya ada fiil mudhari', maka tatkala fa'il dimahdhuf dan maf'ul menjadi naibul fa'il, fiil mudhari' tersebut dirubah bentuk menjadi dhumma awaluhu, itu mahawalnya, wa futiha ma qabla akhirihi, jadi fathah huruf sebelum akhirnya. Awaluhu labudda fikitan, huruf awalnya mesti dhammah. Wa futiha ma qabla al-akhir, dan huruf sebelum huruf terakhir, satu huruf sebelum huruf terakhir di fathah. Unzur, lihatlah kata beliau rahimahullah, labudda minal amrain, harus ada dua-duanya, awalnya dhammah sebelum akhirnya fathah. Misalu dhalika yadribu. Yadribu ini kalau fiilnya lil fa'il. Yadribu Zaidun al-Kalba. Yadribu Zaidun al-Kalba. Kalau dia untuk fa'il, mabni lil-ma'lum, lil-fa'il, maka yadribu. Yudrabu linabil fa'il. Ketika Zaidnya dimahdhuf dan kalbu menjadi naibul fa'il, maka berubah fi'il menjadi yudrabu. Yudrabu al-kalbu. Yudrabu al-kalbu. Al-awwal, di awal ketika dia untuk fa'il, maftuf. Ia fathah. Kemudian qabla akhir, maksur. Huruf sebelum akhirnya maksur. Yadri, ra'nya kasrah. Adapun ketika untuk naibul fa'il, yudrabu al-awwal madmum wa ma qabla al-akhir, yang ra'nya maftuh, yudrabu. Yakhsha lil fa'il. Qala yakhsha li naibil fa'il. Yarda lil fa'il kalau dia isim marfunya adalah fa'il. Yurda itu kalau isim marfunya adalah naibul fa'il. Al-Bad maftuhatun fil amrain. Dadnya sama-sama maftuh, karena awalnya memang maftuh. Yarda ketika marfunya fa'il maftuh, karena muwazzannya demikian. Yurda ketika untuk naibul fa'il juga maftuh, karena memang ya wazannya ketika yarda demikian. Lakin awaluhu yudham. Tapi bedanya ketika di awal untuk fa'il yarda dengan fathah, ketika untuk naibul fa'il yudham, yurda. Yukrimu lil fa'il. Yukrimu al-mu'minu al-dayfa. Kena ada fa'il, yukrimu al-mu'minu al-dhaifa. Nah, dia dengan wazan akramah yukrimu. Tapi ketika ada untuk naibul fa'il, dibuang fa'ilnya, yukramu al-dhaifu. Yukramu al-dhaifu. Naibul fa'il, maka terubah bentuk. Nah, ya-nya di dhammah, ra-nya di fathah. Maladhi ikhtalafa fi yukramu al-awwal amma qabal akhir, pada yukrimu dan yukramu. Mana yang berbeda, yang berubah? Jawabannya adalah ma qablal akhir. Karena wazannya memang demikian, af'ala yuf'ilu, sehingga di awal memang ya-nya dhammah. Bedanya kalau untuk mabdi fa'il itu sebelum akhirnya kasrah, adapun untuk naibul fa'il di fathah yukramu. Pasar al-an, maka jadilah sekarang kita tahu, idakana hunaka naibu fa'il, kalau di sana ada naibu fa'il, wajaba an yugayyara al-fi'lu, wajib untuk dirubah fi'ilnya. In kana madiyan, kalau dia fi'il madi, dhumma awaluhu, didhamma awalnya, wa kusira ma qabla akhirihi, dan dikasrah huruf sebelum akhirnya. Yang awalnya daraba jadi duriba. Yang awalnya qatala jadi qutila. Nah, yang awalnya adhaba jadi udhiba. Qala wa in kana mudhari'an, dan kalau dia mudhari', dum awaluhu di dum awalnya, wa futiha ma qabla al-akhir. Ya, yang awalnya yadribu jadi yudrabu. Yukrimu jadi yukramu. Yadbahu jadi yadbahu. Tsumma qala, kemudian Ibnu Jurum berkata, wa wala qismain. Dan naibul fa'il juga ada dua. Dua macam. Huwa, ini penjelasan dari Ibnu Taimin, bukan dalam matan ini. Ini sisipan dari Ibnu Taimin. Huwa dhamir yang udu ala naibul fa'il. Huwanya wa huwa dhamir kembali ke naibul fa'il. Naibul fa'il atau nama lainnya al-maf'ul alladzi yusamma fa'iluhu, itu ada dua. Zahirin wa mudmarin. Fadhahiru yang zahirnahu qalika, duriba zaidun, wa yudrabu zaidun, wa ukrima amrun, wa yukramu amrun. Duriba contoh lil madi, yudrabu contoh mudhari, ukrima contoh lil madi, yukramu contoh lil mudhari. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala huna ma nafiyah, ma nafiyah, ma karar al-amsilah, tidak mengulang-ulang contoh-contoh. Mu'allif ini Ibnu Jurum tidak mengulang contoh-contoh, kama karara fi babil fa'il, seperti yang beliau lakukan di bab fa'il. Kalau di bab fa'il beliau ulang-ulang contohnya, kalau di sini beliau tidak mengulang-ulang contoh. Fi babil fa'il, dalam bab fa'il, ja'a bil mufrad wal musanna wa jam'is salih salama wa jam'i taksir. Ya, di bab fa'il dia contohkan bermacam-macam. Ada mufrad, ada musanna, ada jam'is salim, ya. Daraba zaidun, daraba zaidani, daraba zaiduna. Ada jam'i taksir, ja'a qama rijalu. Ya, dengan contoh-contoh. Qama zaidun, qama zaidani, qama zaiduna, qama rijalu, dengan contoh-contoh. Wa huna ma jaa illa bil mufradi. Namun dalam contoh naibul fa'il di sini, beliau hanya datangkan contoh mufrad. Duriba zaidun, yudrabu zaidun, ukrima amrun, yukrim amrun. Hanya contoh ini, semuanya contoh-contoh mufrad. Kenapa demikian? Kenapa beliau hanya mencontohkan mufrad di sini? Kata beliau, li'anna na'ibal fa'il yunazzalu manzilatal fa'il. Karena naibul fa'il itu didudukan seperti kedudukan atau pada kedudukan fa'il. Fama kana mithalan hunaka, maka apa yang menjadi contoh di sana di bab fa'il, falyakun, maka jadikanlah maka menjadi misalan huna, contoh di sini. Kalau di situ sana ada ya daraba zaidani, maka bisa juga duriba zaidani. Kalau di sana misalnya ada daraba zaidun, bisa duriba zaiduna. Demikian. Idza naqulu duriba zaidun, ij'alhu musanna, jadikan musanna. Jadi duriba zaidani. Ij'alhu jama' mudzakkar saliman, duriba zaiduna. Ij'alhu min amsal khamsah, duriba akhuka. Idzan kesimpulannya, ma shahha, ma ini apa yang sahih, apa yang benar dijadikan contoh lil fa'il, ma shahha misal lil fa'il, ya apa yang benar sebagai contoh untuk fa'il, shahha misalan lil fa'il, maka benar sahih untuk dijadikan sebagai contoh naibul fa'il. Wal mudmaru isna asyara, dan dhamir yang menjadi naibul fa'il juga sama dengan fa'il, 12. Nah, qalika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Sama dengan bab fa'il, hanya bedanya sekarang adalah wazan fi'ilnya. Yang beda adalah wazan fi'ilnya. Kalau di sana ya wazan lil ma'lum, kalau di sini wazan ya lil majhul, atau disebut juga dengan mabni lil fa'il fa'il, atau lil maf'ul, atau mughayyar sighah, mughayyar sighah. Idzan al mudmaratu huna hil mudmarat fil fa'il. Jika demikian berarti kata beliau, domir-domir di sini sama dengan domir-domir pada fa'il. Ada domir-domir pada fa'il. Illa hanya saja, ikhtalafa bina'ul fi'il. Yang berbeda adalah bentuk fi'ilnya. Panakulu masalan fi kaulika duribtu. Kita katakan pada contoh ucapanmu, duribtu duriba fi'il madhi mabni lil majhul. Wa in syi'ta mabni lima lam yusamma fa'iluh. Atau yang ketiga yang juga disebutkan para ahli nahwu, fi'il madhi mughayyar sighah. Mughayyar sighah berubah bentuk. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, wa qauluna ma lam yusamma fa'iluh. Tapi ucapan kita dalam mi'rab duriba adalah fi'il madhi mabni lima lam yusamma fa'ilu, itu adaku, lebih adak, lebih tepat, ya lebih sangat teliti dalam secara bahasa, min kaulina dibandingkan ucapan kita mabni lima juhul. Kenapa demikian? Li'annahu qad yakunul fa'ilu ma'luman lakin lam yusamma. Ya karena kadang fa'ilnya itu fa'ilnya maklum tetapi sengaja tidak disebut. Faqaulu ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu. Khuliqal insan, siapa mencipta? Maklum. Yang mencipta adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maklum. Tetapi sengaja tidak disebut. Al-fa'il maklum, Allah. Lakinnana lam nusammi, kita tidak menyamakannya, tidak menyebutnya dalam ayat. Karena demikian turunnya ayat tersebut, wa khuliqal insan. Qala walihada ta'bir al-mu'allif babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, itu ahsan, lebih bagus min qawlina al-mabni il-majhul, atau fi'ilnya, fi'il mabni lima lam yusamma fa'iluh, lebih bagus daripada fi'il mabni il-majhul. Atau sekali lagi yang ketiga, sebagian menyebut dengan fi'il madi mughayyar sighah. Idan naqulu, kita katakan duriba fil madi mabniyun lima lam yusamma fa'iluh. Wabuni ala sukun, kenapa dia mabni sukun? Ittisalih bi dhamir rafa' mutaharrik. Jadi bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yaitu tu wa ta naibu fa'il. Naibu fa'il bunya dham mabni dham fi mahal rafa'. Duribtuma. Duribtuma. Di sebagian kitab salah cetak duribtuma. Duriba fil madi mabni liman yusamma fa'iluhu. Wabuni ala sukun ittisalih bi dhamir rafa' mutaharrik. Wa ta naib fa'il mabni ala dham bima rafa' naib fa'il. Wal mim wal alif alamatut tasniyah. Ini satu i'rab. Sudah kita baca dalam bab fa'il, ini satu i'rab. I'rab yang kedua sebagai menyatakan langsung tuma itu dhamir bima rafa' naib fa'il. Duribtunna. Duribtunna duriba fil madi mabni lima yusamma fa'iluhu wabni ala sukun ittisalihi bi dhamir rafa' mutaharrik. Ta naib fa'il mabniyatun ala dhamm bima rafa' wan nun liniswah. Ini juga satu i'rab. I'rab yang kedua langsung tunna dhamir bima rafa' naib fa'il. Duriba fi'il mabni lam yusamma fa'iluhu wa nawul fa'il mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, sampai sini kita baca, wallahu a'lam. Assalamualaikum.